Nek jaluk nang Gusti Allah, jaluk-jaluk. Ki aku kroso dalam permintaan saya itu ada kandungan ketidakpercayaan kepada kemurahan Dia, ngerti? Mulane aku jaluk ki hemat banget. Nek ora urgen banget aku ora jaluk. Mergo aku percaya banget dengan kemurahan Dia. Sedikit saya meminta, itu nanti Tuhan bisa rasani hatiku. Lah kowe ora percaya karo aku piye? Gitu. Tapi ini jangan dijadikan anu ya, ajaran lo ya. Iki mek aku ngono kuwi siji. Jadi nek aku ndonga, itu saya pisahkan dengan salat. Nek aku salat-salat, pokoknya salat aku menikmati pergaulan sama Allah. Titik. Aku ora njaluk ora pokoke aku salat kuwi. Engko nek njaluk itu sesi lain. Yang hubungannya memang sama urgensi kehidupan. Berarti aja salat dienggo ndonga ora. Nek aku ngono kuwi kuwi ngono monggo, ora ngono ora masalah, gitu ya. Jadi saya tidak pernah sholat terus begitu astagfirullah ngerayu-ngerayu sik baru kuwi njaluk. Iki jane klasik kuwi, klasik kuwi. Biasa menungso asu kuwi ngerayu-ngerayu aku. Jane kuwi mung pamrih to. Kuwi wangi sujud musuhe banget jan-jane kuwi pamrih to ngono. Saya merasa begitu. Saya tidak mengatakan Tuhan begitu, tapi saya merasa seperti itu sehingga saya misalkan sholat dengan doa. Terus ben disalahke ya ben, kafirke ya ben. Itu satu ya dia, satu. Nomor dua, bagi saya tidak mungkin orang bertuhan tanpa beragama dan tidak mungkin orang beragama tanpa Tuhan, tanpa bertuhan. Apa sebabnya? Aku tak jawab rodo akademis jadi ya. Gue kuliah tau gue. Sebab kamu kalau bertuhan tanpa beragama, kamu bertuhan dengan khayalmu. Kamu mengira-ira tentang Tuhan. Tuhan menurut penemumu dewe. Tapi kalau beragama, Tuhan menurut informasi Tuhan sendiri kepada kita. Ngono lho. Oh, Gusti Allah ngene-ngene kuwi khayalmu dhewe, tapi Allah ngasih tahu, aku iki Allah, aku iki Ahad, aku iki Wahid, aku iki Rahman, aku iki Rahim, aku iki apa meneh Karim, aku meneh Halim, aku meneh Wadud, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin. Kuwi aku. Jadi Allah memberi informasi. Jadi tidak mungkin saya bertuhan tanpa melewati wasilah informasi dari Allah sendiri. Dan tidak mungkin Anda mendapat informasi itu kecuali dari Allah sendiri. Jadi manusia tidak, manusia bisa cinta sama Allah, tapi hanya Allah yang bisa memberitahukan dirinya sendiri kepadamu. Itu jawaban saya peroleh ketika saya sudah pernah cerita, aku ditabrak anakku balik sekolah TK takon. Ya, agama penting po ngono kuwi. Wih. Iki nek aku ustaz tonyo anak kuwi. Bayang sinis banget ya, Gus. Anakku petang tahun kuwi. Ya, pulang sekolah kuwi sing aku sepatu kae. Agama penting po ngono kuwi. Kuwi nglarak jati to kuwi. Ya gandeng anakku dhewe tanggep wae kuwi aku kudu iso jawab. Aku langsung jawab ngono kuwi ngene lho ya. Ngene. Pak Rambak ngomong, kita itu bisa langsung sama Tuhan, ya. Tapi untuk ngerti Tuhan itu Tuhan yang harus ngasih tahu kita. Kalau kita tidak mungkin mengetahui Tuhan. Nah, Gusti Allah ngandani awake dhewe kuwi jenenge agama. Ah, ngono kuwi critane iki ya. Wis ya. Saiki rasa mikir apa-apa, rasa mikir dosa mu nek sembayang-sembayang ngono wae. Rasa wel. Nyambut gawe, nyambut gawe, ngono rasa dihias-hias, rasa diraya-rayakan, peduli kok kondo, gitu, gitu ya. Oke, jadi saya terima kasih kepada Gusmus yang telah menekankan istighfar karena saya pernah jajak pendapat di banyak tempat. Di antara kalimat thayyibah itu yang menurut sampean paling bisa mendekat ke Allah, yang paling dekat ke Allah itu yang mana? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha akbar, astagfirullah, la haula wala quwata, sing di. Ternyata mereka menjawab istighfar, Gus. Kuwi nek dijawabke gampang. Kowe luwes cedhak karo bocah sing ngalem-alem kowe, sing nyucek-nyucekke kowe, apa sing apa ya? Alhamdulillah malam-malam. Subhanallah nyujak-nyujak ke. Terus apa? Poin ngakon-ngakon ni gue. Apa bucah sing jaluk ngapura terus karo gue? Sing jaluk ngapura. Itu. Jadi alhamdulillah Gus Musa menekan istighfar-istighfar. Wirid utama manusia itu istighfar. Apa saja masalahmu? Istighfar. Itu kuncinya. Menurut Gus Mus lagi mau, ya. Dan sudah menurut saya dulu-dulu. Gitu. Sorry Gus, sorry Gus. Orang aku. Sok-sok menurut Gus ya. Podo-podo iblisnya ada masalah gitu. Gini, kalau saya, kalau kamu melihat pengemis di jalan, aku ngekai duit sing oke sing ora royoan. Misalnya ada orang lima yang ngarepe warung ini yang ngeroyokan tak kayak sidik yang isin-isin yang beri tak kayak oke itu, gue pertimbanganku saya membayangkan Allah kayaknya gitu tapi tidak saya bisa pastikan Allah begitu loh ya ya. Tapi ngunuh gue, jadi gue nganggut asamuhmu nganggut rosomu karo Gusti Allah gue janjani ngomong aku kayak dosa barang gue yang merajuk tuh. Janjani yang merajuk, bukan pengakuan yang sejati orang gue dosa mau apa tuh mau lima yora tuh gue. Orang tuh, enggak tuh, enggak tuh. Jernding gluk berarti, yo ya. Asli nih, Gusmus sering saya kira sering bikin pernyataan inklusif seperti itu. Sebenarnya andaikan pun tidak ada agama, enggak boleh mencuri, enggak boleh zina, enggak boleh makan, enggak boleh makan. Mosok sih, kue ngentani agama untuk tidak mau limo. Buangetan gue. Mbok wis nganggo atimu, nganggo rasamu cukup to nek nyolong ora entuk iki cukup to. Madon ora entuk cukup to, madat ora entuk cukup to. Kasu nganggo akalmu cukup to, bahwa itu semua akan menghancurkanmu sendiri. Jangankan mulimo, rokok pun membunuhmu. Mbok sing terakhir iki sadis palsu iki. Nek jaluk nang Gusti Allah jaluk-jaluk ya aku kroso dalam permintaan saya itu ada kandungan ketidakpercayaan kepada kemurahan dia ngerti mulan aku jaluk ki hemat banget nek ora urgen banget aku orang jaluk mergo aku percaya banget dengan kemurahan dia sedikit saya meminta itu nanti Tuhan bisa rasani hatiku aku kira percaya karena aku opi gitu tapi ini jangan dijadikan anu ya, ajaran ya. Iki me aku menunggu siji. Jadi nek aku ndonga itu saya pisahkan dengan salat. Nek aku salat-salat, pokoknya salat aku menikmati pergaulan sama Allah. Titik. Aku ora njaluk ora pokoke aku salat kuwi. Engko nek njaluk itu sesi lain. Yang hubungannya memang sama urgensi kehidupan. Berarti aja salat dienggo ndonga ora. Nek aku ngono kuwi kowe ngono monggo ora ngono ora masalah gitu ya. Jadi saya tidak pernah sholat terus begitu astagfirullah ngerayu-ngerayu sik baru gue njaluk itu sampe klasik kuih biasa menungso asu kuih ngerayu-ngerayu aku jane kuih ning pamre to gue rewangi sujud musuh banget jane kuih pamre to ngono saya merasa begitu saya tidak mengatakan Tuhan begitu tapi saya merasa seperti itu sehingga saya misalkan sholat dengan doa terus ben disalahke ya ben kafirke ya ben. Itu satu ya dia, satu. Nomor dua, bagi saya tidak mungkin orang bertuhan tanpa beragama dan tidak mungkin orang beragama tanpa Tuhan, tanpa bertuhan. Apa sebabnya? Aku tak menjawab ke akademis jadi ya. Ke kuliah tau gue. Sebab kamu kalau bertuhan tanpa beragama, kamu bertuhan dengan hayalmu. Kamu mengira-ira tentang Tuhan. Tuhan menurut penemumu dewi. Tapi kalau beragama, Tuhan menurut informasi Tuhan sendiri kepada kita. Ngono lho. Oh, Gusti Allah ngene-ngene-ngene kuwi khayalmu dhewe, tapi Allah ngasih tahu, aku iki Allah, aku iki Ahad, aku iki Wahid, aku iki Rahman, aku iki Rahim, aku iki apa meneh Karim, aku meneh Halim, aku meneh Wadud, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin. Kuwi aku. Jadi Allah memberi informasi. Jadi tidak mungkin saya bertuhan tanpa melewati wasilah informasi dari Allah sendiri. Kan tidak mungkin Anda mendapat informasi itu kecuali dari Allah sendiri. Jadi manusia tidak, manusia bisa cinta sama Allah, tapi hanya Allah yang bisa memberitahukan dirinya sendiri kepadamu. Itu jawaban saya peroleh ketika saya sudah pernah cerita, aku ditabrak anakku balik sekolah TK, takon, ya agama penting po menuwi. Wih, iki nek aku ustad tonyo anak kuwi. Bayang sinis banget ya Gus. Anakku petang tahun kuwi. Ya, pulang sekolah kuwi sing nganggo sepatu kae. Agama iki penting po ngono kuwi. Kuwi ngelarak jati to kuwi. Ya gandeng anakku dhewe tanggep wae kuwi iki aku kudu iso jawab. Aku langsung jawab ngono kuwi ngene lho ya. Ngene. Pak Rampak ngono. Kita itu bisa langsung sama Tuhan. Ya. Tapi untuk ngerti Tuhan, itu Tuhan yang harus ngasih tahu kita, dong. Kita tidak mungkin mengetahui Tuhan. Nah, Gusti Allah ngandani awake dhewe kuwi jenenge agama. Ah, ngono kuwi critane iki ya. Wis ya. Saiki rasa mikir apa-apa, rasa mikir dosa munek yen sembayang-sembayang ngono wae. Rasa wel. Nyambut gawe ngono rasa dihias-hias. Rasa diraya-rayakan. Peduli kok kondo. Gitu, gitu ya. Oke. Jadi saya terima kasih kepada Gus Mus yang telah menekankan istighfar, karena saya pernah jajak pendapat di banyak tempat. Di antara kalimat thayyibah itu yang menurut sampean paling bisa mendekat ke Allah, yang paling dekat ke Allah itu yang mana? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah akbar, astagfirullah, la haula wala quwata singdi. Ternyata mereka menjawab istighfar, Gus. Kuwi nek dijawabke gampang. Kowe luwes cedhak karo bocah sing ngalem-alem kowe, sing nyucek-nyucekke kowe. Apa sing apa ya? Alhamdulillah ngalem-alem, subhanallah nyucek-nyucekke. Terus apa? Poe ngakon-ngakoni kowe, apa bocah sing njaluk ngapura terus karo kowe? Sing njaluk ngapura. Itu. Jadi alhamdulillah Gus Musa menekan istighfar di wirid utama manusia itu istighfar. Apa saja masalahmu, istighfar. Itu kuncinya menurut Gus Musa lagi mau, ya. Dan sudah menurut saya dulu-dulu gitu. Sorry Gus, ora aku. Sok-sok ngunuhi Gus ya. Podo-podo iblis ya masalah gitu. Gini, kalau kamu melihat pengemis di jalan, aku ngekai duit sing okeh sing ora royoan. Misalnya ana wong limo nang ngarepe warung, kuwi sing royoan tak gawe sithik, sing isine-isine ning mburi tak gawe okeh. Itu, kuwi pertimbanganku. Saya membayangkan Allah kayaknya gitu, tapi tidak saya bisa pastikan Allah begitu loh ya. Ya. Tapi ngono kuwi ya, iki kowe nganggo tasamuhmu wae, nganggo rasamu karo Gusti Allah. Kowe janjane ngomong aku kaya dosa barengmu ya ming merajuk to. Janjane merajuk, bukan pengakuan yang sejati. Wong kowe iki dosamu apa to? Mau limo ya ora to kowe. Ora to? Ndak to? Ndak to? Njur ndingguk berarti iya ya. Asline yo Gusmus sering, saya kira sering bikin pernyataan inklusif seperti itu. Sebenarnya andekan pun tidak ada agama, tidak boleh mencuri, tidak boleh zina, tidak boleh madat, tidak boleh madon. Mosok sih, gue ngenteni agama untuk tidak mau limo. Buangeten gue. Mbok wis nganggo atimu, nganggo rasamu cukup to nek nyolong ora entuk cukup to. Madon ra entuk cukup to, madat ra entuk cukup to. Langsung nganggu akalmu cukup kok, bahwa itu semua akan menghancurkanmu sendiri. Jangankan mau rokok pun membunuhmu. Mbok sing terakhir iki hadis palsu iki. Israiliyat ya. Yes, ramel-melu aku. Oke ya, ngelihat ya. Oke, bismillah. Gus, ini kita selingi dulu supaya ada keseimbangan. Jadi karena Anda orang Islam, berarti Anda selalu fokus ke Mekah. Mekah itu kan golden point of the the whole universe. Gus Mustadi membayangkan Gusti Allah, Allah Akbar, karepmu sepiro. Saiki bayangke ya. Dikit aja. Bumi. Kuwi nang bulan wis ora iso. Yang matahari sinar ke bulan itu 4,5 menit, kalau ke matahari berapa? Bang. Matahari ke bumi 8 menit, kalau bulan 2,5 menit. Kira-kira ya. Itu sudah enggak tercapai. Kamu tahu berapa jumlah planet? Orang miliaran, triliunan, bahkan jumlah galaksi triliunan. Dan itu Allah tidak di dalamnya dalam arti fisik. Kursinya Allah itu sedemikian luar biasa agungnya dan tidak terbatasnya, sehingga Gusti Allah yang lungguh. Lungguh kayak ayat kursi mau mau catat. Wasi akursiyu samawati Allah la ya'udhu khifduma walan yu. Jadi saya ingin ini mengkirik, mengkirik, bilok kue. Ini gendoh ini ngapa ini. Ngapa ini pura-pura, oke dosa, alah. Dan pakai rezeki, oke. Jadi Allah itu melihatmu dan Gusti Allah orang wul. Bita kue. Orang ngono, Gusti Allah orang ngono. Bita kue. Ayo. Gede banget. Kita itu cuma setitik debu sangat kecil. Karena Rasulullah mengatakan cincin di tengah padang pasir. Cincin di tengah padang pasir. Jadi Allah itu begitu besarnya dan melihat kita dari atas sini. Kui nek dibayangke secara fisik. Ini ya orang fisik. Kesti Allah. Ini pokoknya gede ini nanti kau yang menunggu. Allahu Akbar itu bukan Tuhan yang maha besar. Kalau maha besar itu cetoh. Statis. Kalau saya menerjemahkan Allah yang maha lebih besar. Menurut aku. Karena tiap hari dia makin besar sesuai dengan apresiasi kita. Dan penghayatan dan cinta kita. Dia tidak pernah kita capai. Laisa kami lihi syai'un. Tan kino yang apa? Tan keno kiniro. Tok tok tok tok tok tok. Ini ya. Pakai lagu lurusnya. Dan soalnya aku ngomong cara Jawa soalnya kia ini Maduro. Wis rada iso ning tetep ketok medurane. Dadi Pak Muzamil iki medura ning Surajar Jawa tenan ning kleru-kleru. Germa kepanjangannya menurut Kiai Muzamil adalah gelem seger-seger mbayar moh. Ha niki. Germa. Wong Madura gawe-gawe ngono kuwi. Mongko wong Madura iki internet ora iso. Ngertine internet. Ana meneh sing sabrang itu ibu dikasih Pak Zawe Imran yo. Aduh. Aduh Bang, aja kowe sing cerita aku wae ben aku sing dibandeni wong kowe. Apa Bang wingi, Bang? Jadi sabrang dikasih Pak Zawe sing bisa Pak Zawe lho. Di Madura itu udah ada. Yang pinter orang Jawa. Pinter apa? Oh, pinter beli setan. Kok beli setan apa? Wong Jawa pinter beli setan jare wong Madura. Karepe beli setan. Keliru beli setan. Madura. Ya ndak dosa wong jian tidak tahu artinya kan. Ya ndak dosa. Enak wong Madura iku ngomong ngawur ora ana dosane wong biru karo ijo ora iso bedake ya ta. Arep mlebu neraka piye ya ta. Oke bismillah. Dua nomor, satu nomor sabrang, satu nomor dangdut dengan Imam Fatawi. Setelah itu kita tanya jawab lagi. Ben, si Imam saya sambil minta. Si, bang, gini bang. Memang tidak ada larangan untuk pergi, tapi tidak ada tuntunan untuk tidak pergi. Ini prinsip bita-bita tadi loh ya. Saya mau tanya satu hal, mumpung ada Gusmus. Karena Sabrang ini kemarin menangani film Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu gurunya Bung Karno, Agus Salim, Kartosuwiryo, siapa lagi Bran? Ismail, Musa, semuanya. Di tokoh-tokoh nasional itu kabeh muridnya Cokro Aminoto. Kamu lihat bagaimana resonansi sejarahnya. Saya cuma mau tanya. Syaikhona Khalil Bangkalan adalah gurunya pendiri gerakan-gerakan terbesar Islam di Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak kiai-kiai yang lain. Saya tidak ingin membandingkan Cokro Aminoto dengan Syekh Syaikhona Khalil, Tetapi Sabrang barangkali punya refleksi. Dan paling kalau saya tanya, kenapa Cokro Aminoto pahlawan nasional tetapi Syaikhuna Khalil tidak diakui sebagai pahlawan nasional, padahal jelas gerakannya NU, Muhammadiyah dan semuanya begitu mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa? Kenapa tidak ada presiden yang tahu Syaikhuna Khalil? Tidak sah jadi presiden. Lu kira-kira berani? Singkat, padat. Assalamualaikum. Pada zamannya Cokro Aminoto, tidak hanya Cokro Aminoto yang bergerak di kalangan bawah Cokro Aminoto, di kalangan atas kelompok Budi Utomo. Dan sebelum itu ada Syaikhuna Khalil yang melahirkan murid-murid yang kemudian mendirikan banyak, mendirikan organisasi-organisasi besar. Menurut saya semua punya hak untuk menjawab zamannya, dan mereka masing-masing mencoba menjawab zamannya. Simpelnya seperti itu. Kenapa Syaikhuna Khalil tidak disebut sebagai pahlawan nasional? Mungkin karena mereka tidak tahu, mungkin karena memang dia bukan pahlawan nasional tapi pahlawan umat manusia. Maka sedikit pengaturan ya. Baru anakku. Angel takoni angel ke sih, lumayan pas ngene takoni nek ora orang ginah ra takoni. Enak di wong tuwa enak tenan. Arep ngopo kowe ora iso mbantah kowe. Arep batalke dadi anakku. Ra iso kowe bali nang buri ra iso. Piye-piye kowe anake mbokmu sing karo aku kae. Nyemengke ya Gusti Allah nggih urip nyemengke tenan kok ya Gusti Allah iki ngirapuk dhek dadi anakku iki lho. Iki jane kan direncanake di Lauhil Mahfudz ya lho. Iki sip nih ya wis tak kudu ge ya ngono. Niku nek astagfirullah pas napa mboten? Gila, ini ya. Tahu-tahu bagaimana cara seorang bapak untuk memancing kedalaman pikiran anaknya. Ya toh, dari tadi awas gini orang bereaksi ya. Ternyata reaksinya tepat sekali sebagaimana yang saya didik selama ini. Oh, orang iso menang musuh bapak, orang iso.